bagaikan langit tiada berbintang, mendung tebal yang menjadi penghalang. Oh, bukan perpisahan ku tangisi, hanya pertemuan ku sesali. Hanya pertemuan ku sesali.